Batang, Sumber Rejo, Bonang, Demak. Buat Anda, kemarin kita mainkan masih bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Thank you. kita mainkan nasi bareng El Wafda. Insyaallah berkah. lagunya ada Ham untuk Anda. Kembali kita mainkan bareng El Wafda. Insya Allah berkah. Datanglah padaku. lama. Thank you. ya. Terima kasih kembali buat Bunda Hajah Nadiroh. Edisi khusus malam ini ya. Yuk monggo selingkuh kita mainkan untuk Anda. Tentu kembali kita menikmati bareng I Love Da. Insya Allah berkah. Berselingkuh itu di informasi dan juga instruksi dari tuan rumah. Satu lagu dibingkiskan untuk pihak keluarga besar Bapak Nur Hadi, lagunya 5, dan sementara yang kita pilihkan ada Teman Sejati. Kembali kita mainkan masih bareng El Wafda, insya Allah berkah. Sampai sekarang belum juga. sudah berlalu lagunya dan teman sejati. Thank you. Ya sudah berlalu, setelah ada titipan Tuhan, sudah yang di belakang sudah berlalu.